Kok banyak banget nyamuk sih? Mana tercium bau tidak sedap? By the way, kamu kenapa, Dim? Ini aku iritasi kulit, gatal-gatal gitu. Kamu jadi orang jorok sih, mandi aja kamu jarang. Enak aja, kemarin tuh di rumahku banjir. Air merupakan elemen terbesar di sungai dan sangat berkaitan dengan keseharian kita. Masak, mandi, menyiram tanaman, bahkan untuk mendapatkan secangkir kopi. Tapi sayang kalau membuang sampah ke sungai. Nanti ekosistem sungai bisa terganggu dan akan berdampak juga pada kesehatan seperti gangguan pencernaan dan iritasi pada kulit. Sama halnya dengan Sungai Citarum saat ini. Ayo sama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang limbah ke sungai. Adapun larangan membuang sampah di sungai pada Perdaka 3 tahun 2005 pasal 38 dan 40. Bagi yang melanggarnya akan dikenakan denda hingga 50 juta rupiah atau hukuman kurungan maksimal 3 bulan. Mari bantu kembalikan Sungai Citarum yang dikenal keindahannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Reds Radio 99,5 FM.